Ibuku kurban setelah disembelih terus rambut ibuku dicukur oleh kiai yang menyembelih tadi, bolehkah? Ya. Pertama, dilihat dulu apakah itu kurban syar'i atau kurban syirki. Ya. Apakah kurbannya disembelih karena Allah Subhanahu wa taala, dipersembahkan untuk Allah dan dengan menyebut nama Allah, ataukah untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Baik dipersembahkan kepada kiai itu sendiri sebagai bentuk pengagungan dan mendekatkan diri kepadanya, ataukah kepada wali yang sudah meninggal atau seorang nabi atau malaikat atau kepada jin, ya, maka hal ini diharamkan dalam syariat Islam, termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kalau itu merupakan kurban yang syar'i, ya, disembelih dengan nama Allah, dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun apa yang dilakukan kiai ini, ya, dengan membuat satu ibadah amalan tertentu bahwa orang yang berkurban harus dicukur rambutnya, maka hal seperti ini termasuk kebid'ahan, ya, tidak boleh dilakukan, termasuk bid'ah, mengada-ngada dalam agama, menambah-nambah hal-hal yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini hanya disyariatkan bagi bayi pada hari ketujuh, ya, dia disembelih, ya, sebagai akikah dan dicukur rambutnya. Ini bagi bayi, ya. Kalau orang yang sudah dewasa kurban, ya, maka tidak disyariatkan baginya untuk menyembelih, untuk mencukur rambutnya, ya. Apa yang dilakukan kiai ini adalah satu bentuk kebid'ahan, ya. Dan kalau dia mencukur rambut seorang wanita yang bukan mahramnya, maka dia jatuh lagi pada bentuk kemungkaran yang ketiga, yaitu memegang atau bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la an yut'ana ahadukum fi ra'sihi bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditusuknya kepala seorang dari kalian dengan jarum dari besi itu lebih baik baginya dibanding dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ya, siapapun yang melakukannya meskipun dia dianggap kiai oleh orang di kampungnya atau tokoh agama, ya, tetapi kalau itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk diikuti. Baik.